بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih hewan sembelihan untuk jin atau untuk kuburan tertentu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Syeikh rahimahullahu dhakara hadhal mithala li'annahu waki'un. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh ini karena sesungguhnya contoh ini terjadi. وَيَتَسَاهَلُ النَّاسُ فِيهِ, dan manusia bermudah-mudahan di dalamnya. وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ, dan mereka menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah. يَذْبَحُونَ لِلْجِنِّ اتِّقَاءً لِشَرِّهِمْ, mereka menyembelih hewan sembelihan untuk jin dalam rangka berlindung dari keburukan mereka. وَيَذْبَحُونَ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ الْعِلَاجِ وَالشِّفَاءِ, dan menyembelih hewan sembelihan untuk mereka dalam rangka pengobatan dan kesembuhan. يَتَسَاهَلُ النَّاسُ فِي هَذَا, manusia bermudah-mudahan dalam perkara ini. وَهُوَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ, dan hal tersebut banyak terjadi. مَعَ أَنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ, padahal perbuatan tersebut merupakan syirik besar. Padahal perbuatan tersebut merupakan syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. وَمَا هُوَ سَهْلٌ, dan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang ringan. يَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ اذْبَحْ خَرُوفًا, syaitan berkata kepadanya, sembelihlah seekor kambing jantan. Idbah dajajatan, sembelihlah seekor ayam. Hadza sahlun, ini sesuatu yang mudah. Walakin la yanzuru ila syirki, Akan tetapi ia tidak melihat kepada kesyirikan. فَالَّذِي ذَبَحَ ذُبَابًا دَخَلَ النَّارَ. Maka orang yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Azza wa Jalla, dia masuk ke dalam neraka. لَيْسَ النَّظَرُ إِلَى الْمَذْبُوحِ. Bukanlah yang dilihat apa yang disembelih. وَإِنَّمَا النَّظَرُ إِلَى الْعَقِيدَةِ. Yang dilihat hanyalah aqidah. An-nadharu ila niyatil qalbi. Yang dilihat adalah niat di dalam qalbu. An-nadharu ila adamil mubalati bisyirki. Yang dilihat adalah ketidakpedulian dengan kesyirikan. Laisa an-nadharu ila qimatil madhbuhi. Bukanlah yang dilihat harga sesuatu yang disembelih. Falladhi dhabaha dhubaban dakhala an-nar. Maka orang yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Azza wa Jalla, dia masuk ke dalam neraka. An-nasu yatasahaluna fi hadha. Manusia bermudah-mudahan dalam perkara ini. Min ajli an yaqdiya hajatahu. Agar ia bisa memenuhi kebutuhannya. Agar jin yang ia menyembelih untuknya bisa memenuhi kebutuhannya. Au yu'allimahu syai'al ghaiba. Atau agar jin tersebut memberitahukan kepadanya perkara ghaib. أو يخبره عن المال المفقود. Atau agar jin tersebut mengkhabarkan kepadanya harta yang hilang. أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنها. Atau yang lainnya dari perkara-perkara yang ia minta kepada jin tersebut. فَيَخْرُجُ مِنْ دِينِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka dengan sebab itu, ia pun keluar dari agamanya. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. وَيَرْتَدُّ فِي شَيْءٍ يَذُنُّهُ أَنَّهُ سَهْلٌ. Dan ia pun murtad. Disebabkan karena suatu perkara yang ia menyangkanya sebagai sesuatu yang ringan. Fal amru khatirun jiddan. Maka perkara ini sangatlah berbahaya. Sampai di sini ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, selesai kita dari pembatal keislaman yang pertama. Yaitu syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Thani, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia berdoa kepada mereka dan meminta kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذا نوع من الناقض الأول. Ini adalah satu macam dari pembatal keislaman yang pertama. Yaitu pembatal keislaman yang kedua ini termasuk kesyirikan. وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا. Yaitu seseorang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَكِنَّ الشَّيْخَ أَفْرَدَهُ. Akan tetapi Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyendirikan pembatal keislaman ini. وَجَعَلَهُ نَوْعًا مُسْتَقِلًا. Dan menjadikannya sebagai macam yang tersendiri. لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ. Karena banyak terjadinya. لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام. Karena sesungguhnya pembatal keislaman yang kedua ini terjadi dari orang yang mengklaim beragama Islam. وهذا كثير عند القبوريين. Dan pembatal keislaman yang kedua ini banyak terjadi di kalangan para penyembah kubur. يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْوَلِيِّ لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Mereka mendekatkan diri kepada wali tertentu agar wali tersebut memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. Atau agar wali tersebut menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sangkaan mereka. هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل. Ini merupakan bentuk menjadikan perantara-perantara selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara-perantara yang diibadahi. يَذْبَحُ لَهُمْ وَيَنْذُرُ لَهُمْ. Ia menyembelih hewan sembelihan untuk mereka, bernazar untuk mereka, perantara-perantara tersebut. وَيَسْتَغِيثُ بِهِمْ. Beristighasah kepada mereka. وَيَقُولُ هَذَا لَيْسَ بِشِرْكٍ. Dan ia berkata, ini bukan kesyirikan. هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَوَسُّطٌ. Ini hanyalah mengambil perantara antara dirinya dengan Allah. طلب واسطة وشفاعة توصلني إلى الله. Ini hanyalah mencari perantara dan syafaat yang bisa menyampaikanku kepada Allah. Demikian kata mereka. Hada rajulun salihun. Lahu makanatun indallahi. Ini adalah orang yang saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa'ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribani ilallahi. Maka aku pun mendekatkan diri kepadanya, kepada wali tersebut, agar ia mendekatkanku kepada Allah. Hadhihi hujjatuhu, inilah alasannya. Alasannya berbuat kesyirikan. Wahiyya hujjatul musyrikin al-awwalina. Dan alasan tersebut merupakan alasan orang-orang musyrik terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah kami mengibadahi mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaquluna, mereka mengatakan, ma ja'alnahum syuraka'a lillahi. Kami tidak menjadikan mereka sekutu-sekutu bagi Allah. Walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Akan tetapi kami menjadikan mereka sebagai perantara-perantara yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Wallahu sammahu syirkan, padahal Allah Azza wa Jal menyebut perbuatan mereka tersebut sebagai kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka, seraya mengatakan, sesembahan-sesembahan ini adalah para pemberi syafaat di sisi Allah. Katakanlah, wahai Nabi, kepada mereka, orang-orang musyrik, apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah perkara yang tidak Allah ketahui di langit-langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah menyebut perbuatan mereka dengan kesyirikan. Fasammahu syirkan, maka Allah Azza wa Jal menyebut perbuatan mereka tersebut dengan kesyirikan. Ma'a annahum yusammunahu tashaffu'an. Padahal mereka menyebut perbuatan mereka dengan meminta syafaat. Wa hadha huwa al-waqi'u, dan inilah kenyataannya. Anna katsiran mimman yad'una al-islam وَمَا يَفْعَلُونَهُ مَعَ الْقُبُورِ الْآنَ يَتَّخِذُونَهَا وَسَائِطًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. Bahwasanya banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim beragama Islam dan apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan sekarang ini. Mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut perantara-perantara antara mereka dengan Allah. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَفِيَتْ عَلَى كَثِيرٍ حَتَّى مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ. Maka permasalahan ini tersamarkan pada banyak orang, bahkan para penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.